إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dalam lanjutan dari bab Maja'a fi at-tathayyur. Apa yang datang dalam masalah peranggapan sial atau optimis dengan terbangnya burung ke arah tertentu atau berjalannya hewan yang lain seperti gabion, rusa dan semisalnya ke arah tertentu dianggap sebagai sialnya seorang yang mendapati hal tersebut atau memiliki sikap optimis, sikap tafaul, adanya keuntungan ketika arah yang sesuai dengan keyakinannya. Dan ini semua termasuk dari keyakinannya Ahlul Jahiliyah. Dan mereka curang, dalam arti kedoliman yang mereka lakukan melampaui batas, sehingga punya keyakinan ketika keburukan menimpa mereka, itu dianggapnya karena ulah dari atau perbuatan dari orang-orang yang baik menasihati mereka. Jadi untuk menepis keburukan yang menimpa mereka, keburukan tadi ditimpakan kepada orang lain. Orang lain jadikan dikambing hitamkan. Orang lain dikambing hitamkan sebagaimana mereka di sini diceritakan oleh Allah Ta'ala. Qalu ini para nasihin. Mereka orang-orang yang menasihati, yang punya keyakinan jahiliyah tadi. Ta'irukum ma'akum a'in dukirtum. Jadi a'in dukirtum, jika kalian, apakah kalian jika diberi peringatan, kalian punya anggapan bahwasanya sebab kami kalian kena musibah. Balantum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kita kemarin dalam syarah yang telah kita lewati mana ayat ini, wallahu ta'ala alam, kata beliau Syekh Rahman bin Hasan, haddukum wa mana bakum min syarrin ma'akum, bagian kalian apa yang menimpa kalian dan apa yang menjadi kalian itu merasa tidak enak, enggak nyaman, berupa keburukan yang ada pada kalian, itu pada dasarnya pada kalian sendiri. Artinya al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sejenis dari ulah perbuatannya seseorang. Bisababi af'alikum wa kufrikum wa mukhalafatikum an-nasihin. Keburukan yang menimpa kalian dengan sebab perbuatan kalian dan ingkar kalian dan penyelisihan kalian terhadap orang-orang yang menasihati kalian. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki keikhlasan dalam menasihati itu kalau diremehkan dan ditolak bahkan diburuk-burukkan, nanti akibatnya suatu keburukan akan menimpa orang yang menolak kebenaran tersebut. Maka dikatakan laisa wa min ajlina wala bisababina bal bibagikum wa udwanikum fatairul bagi adzalimi ma'ahu. Bahkan dengan sebab kedzaliman kalian dan permusuhan kalian. Maka itu berarti kan ya ikhwah, permusuhan itu kalau memang melampaui batas dari kejahatan hati, maka nanti akibat buruknya akan menimpa dirinya sendiri. Innama baghyukum ala anfusikum. Ini nas yang qat'i dilalanya. Enggak sembarangan seorang itu berbuat zalim akan selamat lenggang kangkung di mana saja dia berada, tidak. Pasti akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab melalui orang-orang yang Allah berikan ma'rifah untuk menghentikan kedzaliman tersebut. Maka butuh kita untuk muhasabah terhadap diri kita, memperbaiki niat kita, meluruskan apa yang terkait dalam benak kita, dalam hati kita. Baik, ikhwan, soal kita lanjutkan hadis yang berkaitan dengan masalah ini, masalah tiaroh, anggapan sial dengan adanya hal-hal yang tidak sukai oleh hati. Ini adalah akan bertentangan dengan hadis yang akan kita lewati. Qala al-musannif rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la adwa wa la tiyarata. Walaha mata wala safara akhrajahu zada muslimun wala naw'a wala gula. Akan kita lewat insyaAllah makna dari kalimat-kalimat ini dan sekalian syarahnya. Qala sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala qala Abu Sa'adat makna la adwa. Ya, ini tidak ada hal yang dengan sendirinya dia itu menular. Ada ya'du adwa, melompat lewat dari asal tempat tersebut kemudian ke tempat yang lain dengan sendirinya itu enggak ada. Ya kan? Artinya enggak ada hal tadi yang bisa berjalan dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lewati tentang makna yang rajih dalam perkara ini. Itu diantaranya. Berkata Abu Sa'adat Ibn al-Asir dalam kitab beliau An-Nihaya fi Gharibil Hadis, al-adwa ismun minal iqda a'da yu'di iqda'an wa adwan. Maka kita lewati kemarin bahwa masdar atau ismul masdar beda sedikit dari sisi kurangnya atau ditambahnya huruf, diwujudkan hurufnya. Atau yukti iqta'an dia masdar. Kalau ato'an dia isim minhu. Ismul masdar atau ismun minhu. Baik. Kadakwa yukalu adahu adau yudihi ikda'an. Begitu. Adahu da'u. Da ini fa'il. Yudi ini simpil mudhari. Ikda'an ini masdar. Adapun adwa adalah ismun. Ismul masdar. Makna ada idza sabahu mislu ma fi sahibid da. Jadi mana adau si anu ketularan penyakit apabila dia tertimpa semisal apa yang ada pada sesuatu yang berpenyakit. Sahib namanya sesuatu, pemilik penyakit. Jadi ada orang yang kena kusta atau kena kudis, kemudian kudisnya itu dianggap sebagai tularan dari kudis yang sebelumnya. Maka kudis yang sebelumnya dikatakan akdahu, tularan dari kudis sebelumnya. Ada orang kena penyakit gatal, ya kan? Gatal yang ada pada orang ini dianggap sebagai pindahan dari gatalnya orang yang sebelumnya. Itu namanya akdahu. Mabum. Kalau diyakini dengan sendirinya dia bisa menular, ini yang dinafikan dalam konteks dari sini la adwa, nggak ada. Kalau dengan diyakini dengan sebabnya orang tadi kumpul dengan orang yang kudis, kemudian dia keturunan kudisnya, Allah yang menularkannya, ya bisa saja seperti itu. Mang itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya kuah. Itu yang dimaukan oleh lafadz iqda. Isimnya adwa. Walakala ghairu, dan berkata selain Abu Sa'adat, la adwa huwa ismun minal iqda wa huwa mujawazatul illa min sahibiyya ila ghairihi. La adwa adalah adwa ismun minal iqda. Apa itu? Mujawazatul illa. Illa ini fa'il. Idafatul master li fa'ilihi. Penyakit melewat, melintas, berpindah dari orang yang berpenyakit atau setelah berpenyakit kepada selainnya. Ilat itu penyakit. Jamaknya ilal atau ilat. Penyakit ini berpindah ataupun melewati ataupun melangkah dari orang atau sesuatu yang berpenyakit kepada selainnya. Seperti kambing berpenyakitan, kudisnya melangkah dari yang pertama kepada yang selanjutnya, kambing yang lain. Wal manfiyu nafsu sarayatil illa au idafatuha ilal illa. Yang tertiadakan dalam la'ad dua ini, nafsu sarayatil illa, ndak jalannya penyakit, atau yang diidhofakan jalannya kepada penyakit. Wal awwalu wa dhahir. Awal yakni nafsu sarayatil illa. Ini yang pertama. Ndaknya penyakit itu berjalan atau jalannya penyakit itu secara ndaknya itu yang dinafikan. Gatalnya pada dirimu, bagaimana gatal itu bisa jalan kepada saya? Enggak ada. Atau gatalnya pada diri saya, bagaimana gatal saya kau yakini nular kepada kamu dengan sendirinya? Itu enggak bisa. Apam ya ikhwah? Cuma seorang itu apakah bisa boleh mengambil sebab? Ya boleh saja mengambil sebab, menghindar dari orang yang gatalan, orang yang kudisen, atau orang yang berpenyakitan, baik itu penyakit pikirannya enggak baik, hatinya enggak baik. Ini perkara yang tidak bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang disuruh menjauh dari orang-orang yang jelek, tidak berkawan dengan orang-orang yang jelek. Masalu jalisis su wa jalisil khair ka hamil misk, ya kan? Wa apa? Ya. Sambungannya gimana? Artinya apa? Wa nafiqir. Jadi perumpamaan orang berkawan dengan Salim kawan duduk yang jelek dengan kawan yang duduk yang baik itu seperti orang yang berkawan dengan pembawa minyak wangi dan orang yang berkawan dengan orang yang pandai besi, tukang las dan semisalnya. Tentunya beda. Secara akal sudah tidak bisa ditolak lagi. Berdekatan dengan orang yang suka pandai besi, tukang las dan semisalnya, tentunya dia akan kena abunya, enggak mungkin bisa menghindar, tetap kena. Demikian juga orang yang berkawan dengan teman jual minyak, teman-temannya pasti dia akan kena bau wanginya. Maka itu perhatikan, berdekatan dengan orang yang berpenyakitan pun seperti itu, nanti besar punya keyakinan yang aneh-aneh. Maka di sini dinafikan. Wa fi riwayatin li muslimin anna Abu Hurairah anhu kana yahdisu bi haditsin la adwa. Dalam satu riwayat punyanya Imam Muslim, bahwasanya Abu Hurairah anhu dulu yahdis, yakni menyampaikan hadis. Ini namanya ada menyampaikan kepada muridnya dengan hadis la adwa. Yuhadisu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qala la yuridu mumridun ala muslihin. Sama dengan la adwa. Dan juga memberikan tahdis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda la yuridu mumridun ala muslihin. Aurada yuridu mengembala. Mumridun yakni atau la yuridu mumridun ala muslihin. Kambing yang berpenyakitan, hewan yang berpenyakitan enggak boleh digembala dengan dicampur dengan yang sehat. Kemudian itsumma inna barakallahu anhu iktasara ala haditsin la yuridu mubtala ala muslihin wa amsaka min haditsin la adwa. Jadi aurada yuridu mengembala, menggiring ke penggembalaan, itu namanya aurada. Dalam syair yang sering disebutkan lalu syair, aurada sa'dun wa sa'du mustamilu ma kada ya sa'du turadul ibilu. Sa'd menggembala unta, tapi dia dalam keadaan pakai sarungan, sarungnya dibikin kemulan, bikin selimutan. Bukan begini ya, saat unta itu digiring. Kalau kamu giring kambing, yo kamu jangan selimutan sarung kayak gini. Nah, gitu. Jadi di sini mananya hewan yang sakit itu jangan dicampur gembalaannya dengan hewan yang sehat. Kemudian Abu Hurairah lalu mencukupkan dengan hadis la yuridu mumridun ala muslihin. La aduanya tidak disampaikan. Faraja'uhu. Maka para rawi yang dulu mengambil hadis dari Abu Hurairah anhu, mana muraja'ah yakni mengingatkan. Dulu kamu mendapatkan sama menyampaikan hadis kepada kami begini. Ya kan? Kok sekarang la adwa enggak pernah kamu sebutkan kepada kami, kok ada yang lain yang kamu sebutkan? Maka mereka bilang sami'na ka tuhaddisu bihi la adwa. Kami pernah mendengar dari kamu wa Abu Hurairah anhu menceritakan hadis ini tentang la adwa. Sekarang kok enggak lagi? Fa aba ayat tarifa bihi. Abu Hurairah anhu enggan untuk mengaku dengan apa yang pernah di sampaikan hadis tersebut kepada para rawi darinya. Qala Abu Salamah, terus ini Mas Salamah. Ar-rawi an Abu Hurairah, berkata seorang rawi dari Abu Hurairah anhu, qala adri. Kata Abu Salamah, aku enggak mengetahui Anas ya Abu Hurairah au nasakha hadul qaulaini al-akharu. Saya enggak tahu apakah Abu Hurairah lupa atau memang satu di antara dua perkataan ini menghapus yang lain. Apakah memang maknanya ini telah datang hadis yang menghapusnya? Nah itu. Waqad ruwiya hadisun la adwa, waqad rawa hadisan. Seperti ini. Waqad rawa hadisan la adwa begitu. Waqad rawa hadisan la adwa. Ala niat al-idhafah. Jama'atun min ashabah Anas bin Malik wa Jabir bin Abdullah wa Sa'ib bin Yazid wa Ibnu Umar wa ghairuhum yang meriwayatkan hadis la adwa ini, jamaah min ashabah ini banyak dari para sahabat. Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Sa'ib bin Yazid wa Ibnu Umar dan yang lainnya. Wa bi ba'd riwayat hadzal hadis wa firra min al-mazdum kama tafirru min al-asad. Dalam sebagian riwayat hadis-hadis ini, dalam sebagian riwayat hadis ini adalah ada tambahan wafirra minal mazdum, dan larilah dari orang yang kena penyakit kusta. Zadum itu kusta, mazdum orang yang kena kusta. Biasanya orang penyakit kusta itu kalau parah ini apa? Perutul. Itu perutul, jarinya enggak lengkap, tidak sempurna, mungkin sudah patah separuh, minimal adalah bengkok-bengkok, minimal bengkok-bengkok enggak lurus lagi, dan biasanya apa, agak kayak kejang dan kering. Ini kalau diobati biasanya membusuk. Itu mazdum. Larilah dari orang yang kena penyakit kusta sebagaimana lari kamu dari singa. Wadikhtala pal ulama bidhalik. Perkara hal ini, ulama berselisih dalam menanggapinya. Wahsanu makila fi qolul bayaki watabi'ahu ibn salah wa ibn al-qayyim wa ibn rajab wa ibn mufli wa ghayruhum anna qawlahu la adwa ala lawatil ladhi ya'takidu alul jahiliyati min idhafatil fi'li ila ghayrillahi ta'ala. Nah ini, ini yang paling terbagus dalam memaknai hadis ini. Maka dikatakan wahsanu makila fihi, paling bagus apa yang dikatakan dalam makna la adwa adalah perkataannya Imam Baihaqi dan diikuti oleh Ibnu Shalah dan juga Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Rajab dan Ibnu Muflih dan yang lainnya mengikuti pendapat yang dikuatkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa di atas segi yang diyakini oleh ahlul jahiliyah berupa menyandarkan suatu perbuatan kepada selain Allah Ta'ala. Artinya penyakit itu tidaklah boleh diyakini berjalan dengan sendirinya. Najib. Perhatikan. Siapa sini? Najib. Siapa namamu? Najib. Ayo. Perhatikan. Jangan lengo-lengo. Siapa namanya? Rizwan. Kata-kata Najib. Podo-podo. Podo sipiti ini. Taib. Perhatikan. Jadi yang tertiadakan di sini adalah keyakinannya ahlul jahiliyah berupa menyandarkan perbuatan kepada selain Allah Ta'ala. Yakni penyakit itu dengan sendirinya nular sendiri. Ini enggak boleh diyakini itu. Wa inna hadhil umura tu'ti bitaba'iha. Katanya perkara-perkara ini adalah menular dengan sendirinya, dengan tabiatnya dia menular. Tu'di, melewati, melangkah dari yang berpenyakitan pertama kemudian yang kedua kemudian selalu terus menerus sampai selanjutnya. Wa illa faqad ja'alallahu bimasyiatihi mukhalatata as-sahihi man bi sayun minal amradi sababan li hudusi dzalikah. Kalau lah bukan keyakinan itu yang ditiadakan itu, wa illa, wa inla, kalau lah jika bukan itu yang diyakini yang enggak boleh dan itu yang dinafikan dengan sabda Nabi la adwa, Keyakinan yang mana? Keyakinan yang tadi Ahlul Jahiliyah meyakini menyandarkan perbuatan kepada selain Allah Ta'ala dan perkara-perkara ini bisa menular dengan sendirinya. Kalau bukan keyakinan itu, maka sungguh Allah telah menjadikan dengan masihannya Allah Ta'ala tercampurnya hewan ataupun orang yang sehat dengan orang yang ada sesuatu dari penyakit-penyakit ini sebagai sebab terjadinya penyakit tersebut. Nah itu. Jadi Allah kadang menjadikan itu pun sesuai dengan masihannya Allah, kehendaknya Allah. Menjadikan apa? Menjadikan tercampurnya yang sehat dengan orang yang ada sesuatu dengannya berupa penyakit menjadi sebab terjadinya penyakit. Ya kan? Memang demikian, memang faktanya seperti itu, enggak mungkin dipungkiri. Kadang seorang itu campur dengan orang yang penyakitan akhirnya berpenyakitan sekalian. Itu karena masihannya Allah Ta'ala. Maka yang ditiadakan adalah menyendirikan perbuatan tadi tanpa takdir Allah bisa menular. Ini enggak boleh. Maka orang-orang awam pun di zaman masalah corona kadang lebih cerdas daripada seorang alim. Orang awam, ya kan? Orang yang pasaran, tukang beca itu lebih cerdas daripada seorang alim, lebih mantap keyakinannya daripada seorang kiai dan ustaz. Kadang ustaznya kebingungan kayak orang sinting, tukang beca malah santai aja. Kalau enggak Allah takdirkan enggak akan kena saya. Nah itu. Terus enggak peduli. Kok enggak beris. Dikit-dikit PPKM, dikit-dikit apa? Enggak boleh kumpul-kumpul. Kadang orang-orang anak-anak warungan lebih paham daripada seorang syekh, seorang ustaz. Ya kan? Dan ini fakta. Ya. Yang telah diterapkan oleh banyak manusia. Ketika ribut dengan masalah corona, banyak orang yang enggak gubris, bukan yang enggak gubris kemudian kena corona, bahkan aman-aman aja. Yang kebingungan malah dia, akhirnya apa? Yang kelepek-kelepek sendiri kayak ikan di jenu, ikan diputas. Alhamdulillah kampung baru ini semenjak ada isu corona, kalau yang pakai masker merasa aib. Karena apa? Enggak ada kawannya. Karena dia yang membawa penyakit pakai masker itu. Penyakitnya diwadahi masker. Nah itu. Alhamdulillah ikhwah. Jadi begitu, enggak ada dengan sendirinya menular. Apalagi enggak ada yang kena, kok tiba-tiba orang semuanya menghindar. Ya kan? Ikut perasaannya. Sampai enggak pernah ke masjid. Sampai enggak jumatan. Enggak jamaah. Tapi enggak tahan juga. Ketika butuh, kumpul-kumpul sama orang pergi ke pasar. Satu mobil bareng-bareng sama rombongannya, nanti kalau sudah sholat jamaah, menjauh-menjauh. Setelah sholat nanti kumpul-kumpul lagi. Itu perbuatan seperti itu adalah seperti kayak orang gila. Ya kan? Itu masuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dibenahi. Panggilkan dokter spesialis. Psikiater. Ya. Bagaimana ya, kawan? Baik. Walidakul afirra minal masjidum kama tafiru minal asad. Wakal la yuridu mumridun ala musyihin. Wakala fitta'un man sami'a bihi fi ardin fala yakdamu alaihi. Wakulu dalika bitakdirillahi ta'ala. Ini kuncinya. Sekarang ini Rasulullah mengatakan, firro, larilah. Firro, fir, farro ya firru. Larilah. Dari orang yang kena kusta, sebagaimana engkau lari dari singa. Sebagaimana Rasul bersabda, la yuridu mumridun. Jadi yang punya hewan yang sakit jangan dikumpulkan penggembalaannya di hewan yang sehat. Rasulullah bersabda dalam masalah ta'un. Barang siapa yang mendengar tentang ta'un dalam suatu belahan bumi, jangan datang ke situ. Maksudnya jangan datang ke situ. Fakulu dalika, dan perhatikan ini seluruhnya dengan takdir Allah Ta'ala, bukan dengan sendirinya dia bisa berpindah-pindah penyakit tersebut. tapi dengan takdir Allah Ta'ala. Kalau enggak, Allah enggak menakdirkannya, ini enggak pindah. Cuma jangan melampaui batas, sehingga diyakini bahwasanya seperti kemarin zaman corona, corona itu seperti gini, seterbang-terbang nanti nempel di pintu-pintu, di batu-batu, di dinding-dinding, di mobil-mobil, di tanah-tanah. Akhirnya apa? Nyemprot pagar, nyemprot tanaman, nyemprot dinding, nyemprot, walah, semuanya gardu disemprot, seluruhnya disemprot. Ya. Akhirnya apa? Sakitnya bukan karena corona, tapi karena banyak semprot, semprotan. Nah, itu. Jadi pilek karena banyak semprotan. Ayo, ikhwah. Ibu kullu dhalika bitaqdirillah ta'ala. Wali Hamadah wa Tirmidhi yani Ibn Mas'udin marfu'an, hadis yang marfu'. Maknanya terangkat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengucapkan, la yu'ti syai'un qala salasan. Tidak ada sesuatu yang menular. Beliau mengucapkannya tiga kali. Faqala a'rabiyyun ya Rasulullah innan nukbatah minal jarabi takunu bi misfaril ba'iri aw bi dhanabihi. Jangan dibaca bi dhanbihi, dhanab. Dhanabun itu buntut, kalau dhanbun itu dosa. Dhanabun, nunnya di harokati itu buntut, ekor. Kalau dhanbun itu jamaknya dunub. Kalau dhanabun jamaknya adnab. Mana? Mana? Mana? Mana? Pi. Mana? Muka. Saya bergumul mulu. Baik, perhatikan. Maka seorang Arabi, Arabi ini mufrad. Jamaknya apa? Dan Mas Dan. Hah? Arabun muzo. Tamanda. Dul, Dul, eh, Arabi, anu, ayo, Arabun, gini-gini ngawur, Arabi itu wong sitok, wong Arab dalaman, wong uwake Arab, qalatil Arabu amanna, ya, lam tu'minu, lam tu'minu berarti antum kalian, itu jamaah Arab, ya kan? A'rabiku satu orang pedalaman. Jamaknya A'rabun. Kalau A'rabun, Al-A'rabu jamak. Mufradnya A'rabi. A'rabi jamak. Satu orang Arab. Kalau A'rabun, wong-wong Arab. Yahudi, satu Yahud. Kalau Yahud, orang-orang Yahudi. Ya, Yais. Eh? Ya. Baik, perhatikan. Orang Badu ini ngomong sama Rasulullah, innan nukbah. Nukbah itu bidamin nun wa sukunil qaf wal ba am wahadah. Nunnya disukun. Qafnya apa? Nunnya apa? Nun disukun. Nunnya di dhamma. Qafnya disukun. Ba-nya bertitik satu. Ba muwahadah. Awalu sa'in ya dharu minal jarab. Belang berupa kudis awal kali kelihatan. Wa jam'uha nuqabun, jamaknya nuqabun, seperti subhatun jamaknya subahun. Li'anna tankubul jilda ay takhriquhu. Ro takhruquhu. Kharaqa yakhruqu. Melubangi. Jadi kenapa kok lubang? Karena kudis tadi kulitnya hilang sampai dalam sehingga menjadi lubang. Kulitnya menjadi belang-belang. Mafhum? Itu namanya nakab. Jamaknya nukbah, jamaknya nukobun. Jadi nukbah itu adalah pertama belang di bibir. Misfar itu bibir, di bibirnya unta. Mulai ada kudis, biasanya di sini enggak ada unta, yang ada di sini kambing. Yang banyak itu kambing gibas. Kambing gibas itu biasanya gampang kudisin di mulutnya. ya kan? Ini awal kali muncul. Atau di ekornya bidana bihi, di ekornya unta, di label al-azima fatajrabu kulluha. Ternyata unta yang lain pun akhirnya jadi gatalan seluruhnya. Kenapa penyakit gatal seluruhnya? Faqala Rasulullah maka Rasulullah menanggapi ucapannya seorang Arabi ini, faman ajraba al-awwala. Terus unta yang pertama kali tadi mulutnya kena belang-belang gatal-gatal tadi, ketularan dari mana? Yang nulari unta yang mana? Kemudian yang pertama kali, maka dikatakan la adwa wala tiarata wala hamata wala safaro. Khalaqallahu kulla nafsin wa kataba hayataha wa masaibaha. Jadi enggak boleh orang itu berkeyakinan baik dan jeleknya suatu keadaan itu karena burung yang terbang atau karena hama, karena safar. Kan kita lewatin tentang makna hama dan safar ini. Allah menciptakan segala sesuatu, kul khalaqallahu kulla nafsin, setiap jiwa Allah menciptakannya, dan Allah yang menentukan kehidupannya dan musibah-musibahnya, warizqaha dan rezekinya. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna dzalika kullahu biqadarillahi wa qadarihi. Maka Rasulullah mengkhabarkan itu seluruhnya dengan ketentuan Allah dan takdirnya Allah Ta'ala. Tidaklah sendirian dengan sendirinya dia pergi dari tempat ke tempat. Kalau seandainya memang ada yang ketularan memang dengan takdir Allah Ta'ala, dia enggak akan bisa pergi sendiri penyakit itu kalau Allah enggak mempergikannya, memberangkatkannya. Tapi maknanya boleh enggak kita mengambil sebab untuk menghindar? Ya boleh aja. Bahkan tadi dikatakan firra minal mazdum firra minal asad. Alkama tafuri minal asad. Larilah dari orang yang pernah kena penyakit kusta sebagaimana kamu lari menghindar dari orang yang dari apa, dari singa. Ini sebagai bukti bahwasanya semuanya Allah yang menakdirkan, cuma kita bisa mengambil asbab. Tapi kalau sampai hulu melampaui batas sebagaimana zaman corona, ini yang perlu diluruskan pemahamannya manusia. Ya kan? Karena mereka sendiri akhirnya apa? Enggak bisa menolak fitrahnya. Enggak bisa menolak fitrahnya. Sehingga enggak kumpul dalam masjid, kumpul di teras masjid, kumpul dalam mobil, kumpul di pasar. Enggak bisa menolak fitrahnya. Tapi karena memang sudah terasuki dengan penyakit perasaan atau dengan peraturan, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Dan buktinya dokter sendiri yang mereka memasarkan pemahaman protokol corona ini enggak tahan untuk berprotokol sendiri. Ketika memeriksa pakai APD, baru saja nanti istirahat, APD-nya dibuang pergi ke tempat yang lain, enggak pakai APD lagi, kumpul dengan orang. Berarti kan cuma sekedar peraturan, bukan karena keyakinan. Dan ini yang terbanyak. Maka dari awal fitnah ini atau isu ini telah kita sikapi dengan sikap yang sederhana aja, enggak boleh berlebihan. Kalau sudah melampaui batas, uang dicuci. Daripada orang lain, uangnya dicuci, dijemur. Nanti jualan dapat uang, sampai rumah uangnya dicuci. Lah kok enggak hancur uangnya biar nangis. Uangnya dicuci, sabun. Nanti disikat pula. Hilang angkanya jadi apa nanti? Melampaui batas. Berarti kalau sudah dikatakan katanya mengikuti taat kepada waliul amr sampai berlebih-lebihan. Ya kan? Masayikh-masayikh pun kadang juga sampai ilmunya enggak berguna gara-gara, ya kan? Gara-gara takutnya setengah mati. Tapi ya kalau masayikh, maka kadang tukang becak lebih gentle, lebih lurus keyakinannya. Orang bekerja di sawah-sawah mana pakai masker? Enggak peduli. Dikit-dikit cuci tangan. Kerja di sawah, cuci tangan terus. Mana di sawah ada persediaan cuci tangan sama pakai apa? Pakai umi lemon. Mana ada? Ya. Kita enggak jumpa di sawah-sawah ada Umi Lemon dan kawan-kawannya. Enggak ada. Yang ada Umi Lemon ada di toko-toko ada Umi Lemon. Midin Pak Sule. Nah, berarti kan ya, Pak. Baik. Walabdu ma'murun bittiqai asbabis sar. Dan seorang hamba ini, hamba itu makmur diperintah dengan ittiqah. Ittaqah. Mengambil hal yang bisa melindungi dirinya dari sebab-sebab keburukan. Idza kana fi afiyatin nabladiyam dalam keadaan sehat. Bagaimana yu'maru alla yulqi nafsahu fil ma' wa fil nar mimma saratil adatu annahu yuhliku aw yudir aw yadurru bakadzalika istanaba muqorona muqorobatal maridi kal masdum. Maka sebagaimana seorang hamba itu diperintah janganlah ya kan mencemplungkan dirinya di air atau di api dari hal-hal yang memang secara adat api itu bisa menenggel apa bisa membakar air itu bisa menenggelamkan membahayakan. Sebagaimana juga disuruh dia itu menjauhi tanaba menjauhi mendekati seorang yang sakit seperti orang yang kena kusta. Wal qudum ala baladit taun dan juga menjauhi datang ke negeri yang ada taun. Fa inna hadhi kullaha asbabun lil marad wat talaf. Ini seluruhnya adalah sebab-sebab untuk penyakit dan kebinasaan. Allah Subhanahu wa khaliqul asbab wa musababatiha. Dan perlu diketahui ini yang paling inti. Semua sebab itu Allah menciptakan, akibat dari sebab juga Allah yang menciptakannya. Sebab dan musabab. Sebab dan akibat itu adalah Allah yang menciptakannya. Seluruhnya Allah yang menciptakan, enggak boleh diyakini selain itu. La khaliqa ghairuhu wa la muqaddira ghairuhu. Enggak ada selain Allah yang menciptakan. Enggak ada yang menakdirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza qawiya tawakkulu alallahi wal iman biqadarillahi ta'ala wa qadarihi fa qawiyat an-nafsu ala mubasharati ba'di hadhil asbab i'timadan alallahi wa raja'an minhu an la yahsula bi dararun. Tengok di sini. Dan adapun kalau memang tawakal itu kuat, qawiya tawakkulu, tawakulnya seorang itu kuat. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Apa itu tawakal? I'timadul qalb ala Allah. Hati itu bersandar kepada Allah Ta'ala. Itu namanya tawakal. Allah Ta'ala i'timadul qalb ala Allah. Kuat. Dan beriman dengan ketentuan Allah juga kuat. Dan takdirnya. Maka jiwa pun semakin kuat untuk mubasharah. Langsung bersinggungan. Namanya mubasharah. Langsung bersinggungan dengan sebagian sebab-sebab ini berani langsung kenapa? Karena ikhtimah dan sebagai bentuk keyakinan tadi bersandar atas Allah Ta'ala dan sebagai harapan dari darinya janganlah terjadi pada dirinya suatu madarat. Nah kalau itu perhatikan ya, kadang orang awam kita jumpai berkali-kali bertahun-tahun kita lewati ada 2 tahun tentang masalah corona ini orang awam yang awam-awam buta itu udah enggak peduli. Kenapa? Karena dia yakin kalau Allah enggak menakdirkan enggak akan kena saya gitu. Kalau gini-gini dihalang-halangi kapan kita cari nafkah? Nah. Ini orang awam. Tapi yang terpelajar kadang jenggotnya sampai dada. Jidatnya ngetap dengkul sapi. Saking banyaknya sujud. Tapi ya kan? Takutnya setengah mati. Kemana-mana terus maskernya rangkap ya kan dipertebal sama Yahwa. Maka kadang-kadang kita dapati orang seperti itu apa? Masih mendingan orang gak belajar. Fafiyatil halat tasusu mubasatu dhalik. Dalam keadaan seperti ini kalau memang dia tawakalnya kuat, iman dengan takdir Allah sangat kuat, jiwanya kuat. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan mubasharatu dzalika, persinggungan langsung dengan hal-hal tadi boleh. Persinggungan langsung menyentuh dan yang lainnya itu enggak masalah, terhadap orang yang kena kusta, kena ini itu enggak masalah. La siyama idza kanat maslahatan amatan aw khosatan. Apalagi kalau memang kemaslahatannya itu mengenai umum ataupun khusus. Wa hadza yuhmalul hadis alladzi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa Nabi sallam akhadha bi yadi majnumin fa adkhalaha ma'ahu fi qas'a. Di atas keyakinan ini, penjelasan tadi bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengambil, memegang tangannya orang yang kena kusta, lalu tangan tadi dimasukkan bersama tangannya Nabi dalam qas'a. Qas'a itu piring besar, nampan itu namanya qas'a. Makan satu nampan, ada orang yang kena penyakit kusta langsung diajak makan bareng. Mafhum ya kwa? Ada orang yang kena kusta, pakat tangannya dipegang oleh Nabi, diajak makan bareng dalam satu nampan. Sumaqala kul bismillah, siqatan billahi wa tawakkulan alaihi. Kemudian Rasulullah mengatakan, katakanlah kul bismillah, makan dengan menyebut nama Allah. Makanlah dengan menyebut nama Allah, karena penuh percaya dengan Allah Ta'ala dan bertawakal keyakinan hati atas Allah SWT, enggak akan ada yang bisa menularkan penyakit kecuali Allah yang menakdirkan untuk menularkannya. Waktu akhadha bi al-Imam Ahmad, di sini telah diterapkan juga oleh Imam Ahmad. Waruya dzalika an Umar wa ibnihi wa Salman radhiyallahu anhum, juga dari riwayat hal tersebut dari Umar dan putranya Umar Abdullah dan juga Salman radhiyallahu anhum, melaksanakan perkara yang sama, enggak peduli dengan orang yang punya penyakit kusta, diajak makan bareng. Wa nadri dzalika marwiya an Khalid bin Walid radhiyallahu anhu anna akala summa wa minhu masa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abi Muslim al-Khawlani alamatnil bahr. Dan disebutkan dengan ini apa yang diriwayatkan dari Khalid bin Walid, katakan bahwasanya beliau pernah makan racun sum. Dan juga diantara yang semisal ini, Sa'd bin Abi Waqqas dan Abu Muslim al-Khawlani berjalan di atas lautan langsung. Qala Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Faham ya ikhwah? Dan ini bukan karomat yang diceritakan oleh orang-orang yang suka belajar ilmu bela diri yang sekarang ini menyebar di mana-mana, khususnya di daerah kita di Jawa ini. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, kita mendapati ada gardu logo bela diri. Walah, di mana-mana kita jumpai. Musim hari raya kemarin juga di situ pasang beberapa pamlet, banner yang isinya seperti itu. Ini semuanya adalah beda dengan apa yang kita ceritakan dalam atau kita baca dalam syarah hadis ini. Pemirsa ikhwan. Qalu wa la tiyarata qala Ibnu Qayyim rahimahutaala yuhtamalu ay yakuna nafyan aw nahyan ay la tatayyaru. La tatayyaru, tatayyaru. Kalau nahi la tatayyaru. Ada ihtimal kata Ibnu Qayyim maknanya nafi la tiyarata atau larangan. Kalau larangan berarti di situ la tatayyaru. Tak yang taul mudhara'nya dibuang. Walakin qawlu fil hadis la adwa wala safara wala hamata yadul ala annal murada annafyu wa ibtalu hadil umur lati kanat jahiliyatu tu'aniha wa nafyu biada ablagu minan nahyi li anna nafya yadul ala putlani dhalika wa adami ta'sirihi wa nahyu atau wa nahya innama yadul ala al-man'i minhu. Jadi akhirnya dulu kita cukupkan dan kita sambung di kesempatan yang akan datang. Ya, insyaallah kita cukupkan dulu. Alhamdulillah, tafadhalu.